mari dengan rasa bahagia kita, kita sama-sama nyanyikan selamat di tangan Yesus. Teman-teman boleh bertepuk tangan, boleh gerakin biar teman-teman juga. Siap memuji Tuhan lagi? Siap. Oke, kalau gitu. 1, 2, 3.